Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan juga bantuannya dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang saleh, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bagus di dalam hidup. Tentunya melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, kita diperintahkan untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita perbuat, yang kita lakukan. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bisa ditanya amalan yang paling afdal, jawaban beliau alaihi salatu wassalam, amalan yang dikerjakan adwamuhu wa inqalla, amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun itu adalah sedikit. Barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam salah satu bab beliau menyebutkan al-muhafazah. Kita dianjurkan dan dituntut untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dari kebaikan, harus dijaga. Beliau membawakan beberapa ayat Al-Quran sebagai gambaran dari Allah Azza wa Jalla yang menganjurkan kita untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal, Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan menukar, merubah apa yang itu merupakan nikmat yang ada pada suatu kaum sampai kaum itulah yang melakukan perubahan terhadap diri-diri mereka. Membiasakan yang baik memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Menjaga kondisi kebaikan itu memang butuh kesabaran dan keistiqomahan. Maka kalau terjadinya perubahan dari kebaikan yang kita lakukan, kemudian kita menjauh darinya, atau bahkan kita tidak lagi melaksanakannya dan mengerjakannya, maka itu adalah sebuah perubahan. Barakallahu fikum. Sebuah perubahan yang datang dari diri-diri kita. Beliau juga menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. jangan kalian seperti ahlul kitab. Jangan kalian seperti ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Maka di saat masa berlalu, faqala alaihimul amad, faqasat qulubuhum. Lalu hati-hati mereka menjadi keras dan kasar. Kita tahu bahwa ayat Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk melembutkan jiwa, melembutkan hati, barakallahu fikum. Namun itulah dia sebuah perubahan di dalam hidup. Maka di saat tala alaihimul amad, masa berganti hari, minggu, kemudian bulan, berganti tahun, berganti abad, tala alaihimul amad, faqasat qulubuhum. Lalu hati-hati mereka menjadi kasar dan keras, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa sudah tidak nampak lagi pada diri-diri mereka nilai-nilai apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semestinya apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla talinul qulub, akan menjadikan hati-hati ini lembut, menjadikan jiwa ini takut kepada Allah azza wa jalla. Di antara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian, kata Allah azza wa jalla, seperti seorang wanita yang sudah memintal rapi benangnya, lalu menjadi kuat. Ya, benangnya dipintal, tapi diurai lagi. Kan mau tidak mau harus mengulangi lagi. Nah, ayat ini juga mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai melepaskan sesuatu yang kita sudah pegang, sesuatu yang sudah kita ketahui ilmunya. Kalau itu merupakan sebuah kebaikan dan kemuliaan di dalam hidup, jangan kita urai lagi. Ya, kalau kita punya kesabaran untuk memulai menggulungnya, padahal kita sudah berjuang dalam masa dan waktu yang panjang. Yang namanya merusak, ya insya Allah kita semuanya tahu lebih cepat dibanding kita melakukan perbaikan, memintal benang, terus sabar, satu gulung demi satu gulung, sampai menjadi sebuah kekuatan. Tapi kita urai lagi, kita lepaskan lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak punya kekuatan setelah dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali upaya pada diri kita untuk melakukan penjagaan, perlindungan, pengenalan terhadap aib-aib kita. Karena ini yang harus kita lakukan. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, barakallahu fikum, kalau seseorang itu ingin mengerti aibnya, ingin mengerti aibnya, satu, kata beliau, dia harus duduk di hadapan seorang alim yang punya fan, yang punya bidang untuk mengenali seseorang, dia harus duduk. Beliau menyebutkan di masa Ibnu Qudamah hal yang seperti ini sulit dijumpai, sulit ditemukan. Sehingga jikalau ada orang yang sudah dipercaya atau sudah dikenali oleh seorang alim, maka ini sebuah kenikmatan dari Allah yang harus dia jaga dan pelihara. Barakallahu fikum. Di masa-masa Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di masa itu sulit untuk dijumpai. Dia bisa duduk, dia bisa mengenal, dia bisa bersama seorang alim yang mengenali dirinya, yang bisa membaca, yang bisa membimbing dan seterusnya tentang dirinya sendiri. Maka jikalau seseorang telah mendapatkannya, maka jangan sampai dia sia-siakan. Barakallahu fikum. Ini adalah kemuliaan dia di dalam itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kedua, mengenali aib diri sendiri itu mudah dan gampang dengan teman-teman kita. Apakah kita jujur di hadapannya? Barakallahu fikum untuk kemudian mengingatkan, menasihatkan di saat dia salah, keliru. Barakallahu fikum. Dia jadikan temannya ini atau shodiq temannya ini menjadi penasihatnya, mengingatkan dia di dalam hidup. Di sinilah makna ucapan seorang sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di saat beliau mengatakan rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Allah merahmati seseorang yang telah memberitahukan aib-aib kita. Para pendahulu yang soleh dalam penukilan Al-Imam Ibn Al-Qudamah rahimahullahu ta'ala, mereka itu bergembira dan senang kalau ada orang yang mengingatkan dan menasihati dia. Beliau kemudian menyebutkan kenyataan di masa Al-Imam Ibn Al-Qudamah rahimahullahu ta'ala sendiri. Beliau mengatakan, namun mayoritas sekarang di masa Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, al-ghalib, mayoritasnya orang, musuhnya yang paling besar, yang paling dibenci, yang paling tidak sukai adalah orang yang banyak mengingatkan dan menasihati dia. Ini di masa Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Betapa sulitnya, barakallahu fikum, untuk kemudian menjadi orang yang jujur, yang ikhlas, yang nerima. Semoga Allah jauhkan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menukilkan bahwa mayoritas orang, kalau diingatkan, diberitahukan aibnya, maka orang itu, kata beliau, yang paling dibencinya di dalam hidup. Orang yang mengerti aibnya, barakallahu fikum, yang banyak mengingatkan dan menasihat, ini di masa Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Bagaimana kalau semuanya sudah terkikis? Ilmu sudah terkikis, amal kita sudah terkikis, ketaatan-ketaatan kita sudah terlalu banyak yang menodainya di dalam hidup. Maka untuk ke arah itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Maka disinilah letaknya kita coba terus mengkaji, mendalami tentang diri kita sendiri melalui bimbingan-bimbingan ulama ussunnah, nasihat-nasihat mereka, agar kita mengertilah diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti adanya teman yang baik itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita buang. Jangan sampai barakallahu fikum kita lempari nikmat ini. Lemparkan nikmat ini. Kalau sudah nikmat dari Allah, kita tidak syukuri. Bahkan maaf-maaf terjadi sebaliknya. Al-kufur terhadap nikmat yang Allah telah berikan. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri nikmatku, kata Allah Azza wa Jal, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah pilihkan buat anda seorang alim yang bisa mengenali diri kita, membimbing, mengarahkan, memarahi, kita buang. Wes, tidak percaya lagi. Dia kan manusia biasa. Sebagaimana saya, dia kan... Loh, ini nikmat yang Allah telah berikan kepada engkau. Kepada kita. Kenapa kita harus buang begitu saja? Kalau nikmat ini kita syukuri, la in syakartum la azidannakum. Allah Azza wa Jalla telah berjanji untuk kemudian menambah nikmat itu, barakallahu fi, di saat kita mensyukurinya dengan sebenar-benarnya. Tapi di saat nikmat ini kemudian kita acuh tak acuh, kita kemudian kesampingkan, lalu kita angkat diri kita, sementara ulama yang membimbing kita, kita katakan manusia biasa, sementara dirinya manusia di bawah biasa, dianggap barakallahu fikum bisa mengetahui, mengenali fitnah, bisa mengetahui, bisa keluar dari ujian, percaya diri. Lalu ulama yang itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal dibuang. Berarti kan berikutnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufuri nikmat ini, inna azabi lasyadid. Azabku yang pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga nikmat yang besar di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Azza wa Jalla pilihkan kita teman-teman yang mau mengingatkan kita. Yang punya kesiapan untuk mengingatkan kita. Ini nikmat. Barakallahu fikum. Lah kalau sampai nikmat ini kita buang, kita anggap lawan, kita anggap musuh, kita anggap menjatuhkan, menjelekkan, dan seterusnya. Berarti kan kita sudah tidak mau lagi nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana setelahnya? Inna azabi lasyadid. Teman-teman yang jelek yang mendekat kepada engkau. Teman-teman yang akan mendukung kau dalam maaf-maaf kejelekan, itu yang akan datang sebagai hukuman di saat kita menyingkirkan nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Coba lihat dalam setiap perjalanan, ujian demi ujian, ujian demi ujian yang menimpa. Kita belajar dari fitnah terakhir, fitnah sa'afiqah. Bagaimana mereka sudah tidak lagi mau menerima alim yang dia percayai sebelumnya, yang dia sendiri tahu banyak keluar dari problem, ujian demi ujian, fitnah demi fitnah. Dia tahu. Tapi dibuang begitu saja. Dengan kata-kata dan kalimat, dia adalah manusia biasa, dia adalah sama, dia adalah bukan nabi, dia ucapannya bukan wahyu, wah, berbagai macam untuk membuang nikmat itu. Malapetaka yang datang. Malapetaka barakallahu fikum yang datang rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di saat kemudian tidak lagi mempercayai temannya yang Allah pilihkan buatnya, berjalan bersamanya, berdakwah bersamanya, masya Allah, saling ingat mengingatkan di majlis, saling musyawarah di majlis, masya Allah, sudah dipandang dengan mata sebelah, tidak punya nilai di dalam hidup barakallahu fi, maka sungguh amat sangat mengerikan. Kalau sampai maaf-maaf, yang akan mendekat kepada kita adalah teman-teman yang dulunya kita tahdir, kita ini, kita itu, berarti ini malapetaka. Jangan-jangan ini merupakan sebuah hukuman di saat dengan firman Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saya mengingatkan diri dan segenap ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, bahwa kebiasaan baik yang telah kita diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah, kemudahan untuk menggapai dan melaksanakannya, harus kita jaga barakallahu fikum dengan sebenar-benar penjagaan dan pemeliharaan. Jadi kita akan bisa mengenali diri kita sendiri dari teman kita yang baik. Teman kita yang baik itu adalah yang mau mengingatkan, yang mau barakallahu fikum memperbaiki diri kita sendiri. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaqul rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi ay uyubana. Allah merahmati, semoga Allah merahmati suatu kaum atau seseorang yang telah memperlihatkan, yang telah memberitahukan kekurangan-kekurangan kita, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga, kita akan mengenali aib kita itu dari lawan dan musuh kita. Kita akan bisa mengenali, dan pintu mengenali diri dari lawan itu tentang aib kita lebih banyak. Dan itu lebih tepat, lebih terdepan dibanding dengan teman dekat yang banyak dan sering selalu berbahasa basi. Ya, aduh, bagaimana ya nasihati dia, bagaimana ya bahasa basi. Maka kita bisa mengenali aib-aib kita dari lawan kita. Dan yang keempat, kata beliau, hidup bermasyarakat. Hidup barakallahu fikum bersama-sama. Sehingga sesuatu yang baik yang kita jumpai dan temukan dikerjakan bersama-sama. Yang jelek dan buruk kemudian ditinggalkan barakallahu fikum. Artinya bahwa kita tidak boleh mengatakan kok bisa terjadi pada orang itu. Kok sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun tidak ada penghalangnya barakallahu. Dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi jahat, semuanya mungkin terjadi. Jangan sampai terhadap orang yang baik kok bisa ya terjadi demikian. Ya, tidak menerima kejadian itu barakallahu fikum. Oh, jangan. Sebagaimana kita harus berlapang dada di saat kita menemukan ada orang jelek jadi baik, begitu juga harus berlapang dada kalau terjadi dari baik kemudian menjadi jelek. Semuanya ada di dalam ketentuan barakallahu fikum. Semua kejadian dan peristiwa di dalam hidup ini agar kita benar-benar menjaga al-muhafadzah, menjaga kebaikan yang kita sedang berada padanya harus dijaga. Kita bisa istiqomah karena melalui bimbingan para ulama yang istiqomah di atas manhaj ini. Bimbingan warasatul anbiya yang istiqomah di atas ini, kita bisa istiqomah. Begitu juga barakallahu fikum bimbingan melalui kepanjangan tangannya para ulama di tengah-tengah kita, yaitu para ustaz-ustaz kita jazahumullahu khair di Jawa. Betapa banyaknya barakallahu fikum mereka mustaqimin yang membimbing kita dan mengarahkan kita. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang seperti ini harus kita jaga, jaga dan jaga. Jangan sampai kita kufuri barakallahu fikum. Kalau sampai kita kufur terhadap nikmat itu, bahayanya laten. Besar akibatnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama terus belajar, belajar, belajar untuk mengenali diri kita sendiri, siapa kita ini. Tentu terdepan adalah mengenali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, aib-aib yang ada pada diri kita. Ini pertama kali. Kalau misalkan kita tidak mau mengenali diri, mengenali kebaikan saja, aku sudah berjuang demikian, saya sudah berniat, saya. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam yang telah menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla sebagai utusannya, apa yang terjadi di dalam hidupnya. Demikian juga para nabi yang lain barakallahu fikum. Artinya bahwa di saat kita benar-benar belajar tentang kekurangan diri kita, aib yang ada pada diri kita, insya Allah, di saat kita mengenalinya barakallahu fikum dengan benar-benar dan ada upaya untuk memperbaikinya, ada orang yang akan datang membantu kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Nikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita jaga. Al-Imam Ibnu Qudamah menggambarkan tentang kejadian yang di masa beliau sulit untuk menemukan lagi seseorang alim yang benar-benar mengetahui, mengenali dia, mengetahui dia. Ini nikmat. Sampai beliau jangan harus dijaga nikmat ini. Barakallahu fikum. Maka kalau sampai kemudian kalimat-kalimat sumbang yang tadi dikeluarkan, sebagaimana fitnah yang sudah berlalu itu yang kita dengar, kita rekam. Ayo, ada enggak kalimat-kalimat seperti ini lagi muncul? Kalau ada, mara bahaya. Malapetaka. Pintu barakallahu fikum yang berbahaya. Kalau sampai sudah menyoal, ulama itu bisa salahkan ya. Kalau ulama bisa salah, terus ustaz anda, abi anda, ummi anda, teman anda, diri anda. Kalau menurut anda ulama itu bisa salah, iya benar. Terus bagaimana? Barakallahu fikum. Kalau ulama itu salah misalkan dalam ijtihad, anda apa sih bisanya? Anda apa sih mampunya? Anda mau berijtihad juga? Lalu menyalahkan alim ini, membenarkan alim fulan, misalkan yang sedang berselisih, barakallahu fikum. Oh, anda hebat, berarti wajar kalau anda mengatakan, oh dia kan manusia biasa. Nah, ini kan malah petaka, barakallahu fikum. Mara bahaya di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Nikmat itu harus kita jaga. Itu semuanya apa yang kita sebutkan. Ada alim kita, ada ustadz-ustadz kita, barakallahu fikum, yang terus mengingatkan, mengajari, membimbing. Semuanya itu adalah nikmat. Teman-teman baik kita yang terus mengingatkan, yang terus menasihatkan, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nikmat harus disyukuri. Kapan saja kita kufur, maka akan berakibat fatal di dalam hidup. Walaupun itu teman kita. Coba saja. Tidak usahlah jauh-jauh. Yang kita saksikan, barakallahu fikum, sendiri di lingkungan kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat temannya yang baik sudah dia tidak percayai lagi, itu adalah nikmat sesungguhnya, yang mengingatkan dia, yang menasihati dia, tapi dijadikan sebagai lawan, sehingga dia akan didatangi oleh orang-orang yang mungkin orang itu paling dia benci kemarin, paling tidak dia sukai, karena buruk akhlaknya, perangainya rusak, tapi dia menjadi orang yang dekat dengan dia. Bukankah ini adalah sebuah hukuman di dalam hidup? Di saat kemudian, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, kebaikan yang kita ada padanya, kebiasaan baik yang kita berada padanya, jangan sampai, barakallahu fikum, kita tidak memberikan penjagaan dengan ketat. Semuanya mungkin terjadi, apalagi kita mendengar ayat-ayat tadi. Allah melarang, wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Sudah masa berlalu, hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, berganti abad. Yang tadinya melembutkan jiwa mereka, ayat-ayat yang turun dari Allah, menjadi orang yang kasar hati dan jiwa, barakallahu fikum. Lalu siapa yang kita salahkan dalam perubahan yang seperti itu? Tentu kembalinya kepada diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, usi nafsi wa iyakum. Mari kita bersama-sama untuk terus belajar, melihat, mengetahui, menyadari, ternyata banyak sekali nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Termasuk dari lingkungan yang baik, yang di sana ada kumpulan orang-orang yang belajar ilmu agama. Orang-orang yang semuanya menginginkan kebaikan, walaupun di situ kita menemukan kekurangan yang banyak, baik dari ustadznya, baik dari ikhwannya, baik dari anak-anak kita. Kita jadikan bahwa ini adalah nikmat yang harus kita jaga. Sekiranya tidak ada kedua orang tua menginginkan kejelekan pada anaknya. Tapi terkadang kan ketika anak berbuat jelek, orang tuanya kita sabar. Orang tuanya kita sabet. Terjatuh, orang tuanya yang kita cemeti. Barakallahu fikum. Kita jatuhkan. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi kita harus, rahimani wa rahimakumullah, saling bahu-membahu. Semoga dengan kesabaran kita bersama, Allahu Azza wa Jalla mencatatnya dalam timbangan amal soleh kita, barakallahu fikum. Kita menginginkan kepada semua pihak kebaikan. Kita menginginkan kepada semua pihak kebagusan. Lingkungan yang berberkah. Itu yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Kita semuanya asatidah yang antum lihat di sini, yang berupaya membimbing dengan semampunya. Antum akan menemukan ya kekurangan. Ya jangan sampai kekurangan itu, barakallahu fikum, kemudian menjadi bahan cibiran, kemudian pembicaraan. Jangan. Demikian juga antara satu ikhwan dengan ikhwan yang lain dijaga. Ukhuwah imaniyah, islamiyah, salafiyah, nikmatum minallah. Sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga dan yang harus kita pelihara. Jangan sampai karena persoalan kecil, apalagi urusan duniawi, menodai nikmat kita ini. Barakallahu fikum. Kapan kita punya jiwa? Kalau misalkan kekurangan anaknya fulan adalah kekurangan diri kita sendiri. Sebagaimana apa yang terus diucapkan oleh musyafikin. Apapun kejadian yang ada di lingkungan pondok, ada yang disasar. Wah, itu berkat pengajaran. Ya, maaf-maaf saja akan disebut namanya ya Ustaz ya. Ya. Pengajaran ini hasil didikan. Wah. Ya wis, kita sudah kenyang loh. Mendengar seperti saya yakin. Dia sendiri. Kalau ditanya. Antara dongga. Anak ndak itu jel. Ndak mungkin dia akan mengatakan. Apalagi kalau mengajari. Ya, tapi kan begitulah. Yang namanya ujian di dalam hidup. Barakallahu fikum. Harus diterima. Sebuah kenyataan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu jangan sampai kita yang sudah berada dalam nikmat ukhuwah itu berakhlak seperti akhlak musyafikin. Melihat itu, abinya kita sikat, kita jatuhkan umiknya. Wah, itu umiknya bagaimana? Saya kira tidak pernah. Kedua orang tua akan mengajarkan yang jelek dan buruk. Dan tidak menginginkan barakallahu fikum kejelekan. Dan apalagi kalau itu adalah sebuah pendidikan. Tapi ya maaf-maaf, kita terus berbesar hati. Apapun yang akan terjadi, ya tetap pendidikan yang akan disasar. Inilah hasil pendidikan. Inilah hasil. Ya kita terima. Semoga itu merupakan hasil atau tabungan amal soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan, ya tapi walaupun itu adalah besar ya persoalannya. Persoalannya besar, kenapa? Ya pendidikan yang di sini yang dicemooh. Ya, barakallahu fikum hasil didikan pulan. Ya kan saya berjuang tidak sendiri kan. Sama ustaz-ustaz, sama antum semuanya kita saling bahu-membahu. Tapi ya harus sabar. Memang itulah sebuah kenyataan di saat kita ingin melakukan kebaikan. Ya kekurangan tetap ada. Barakallahu fikum. Tapi jangan sampai kekurangan yang kita jumpai tidak ada niat untuk memperbaiki. Tapi malah melampaui batas. Menyikat ustadznya yang terkait, menyikat barakallahu fikum orang tuanya, ini kan melampaui batas. Sudah tidak punya niatan untuk memperbaiki yang salah itu, tidak ada barakallahu fikum keinginan untuk mengingatkan, malah melampaui batas, loncat. Ini kan akhlak yang tidak baik, barakallahu fikum di dalam hidup. Mari kita jaga lingkungan kita ini agar terus berberkah. Anak-anak kita berada dalam pantauan kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita melihat ada yang berbuat zalim, kita cegah. Kita larang. Kita barakallahu fikum hentikan dari kejelekan itu. Ini yang harus kita tumbuhkan dan tanamkan pada diri kita. Berharap. Setelah kita sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kita punya nilai amal soleh, kita punya barakallahu fikum peninggalan yang baik dan bagus yang dilangsungkan oleh generasi kita yang akan datang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi mari kita bersama-sama untuk kemudian menjaga kebiasaan yang baik di dalam hidup ini, yaitu keistiqomahan, kesabaran, ya, berjalannya kita kepada bersama akabir ulama, dan berjalannya kita bersama kepanjangan tangan waratsatul anbiya, para ustaz-ustaz kita barakallahu fikum dimanapun mereka berada. Maka mereka semuanya itu merupakan nikmat dari Allah dan kebiasaan yang baik yang harus kita jaga dan lindungi. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.